Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan. Ala al-mabu'unsi rahmatan al-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin Rabu pagi. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang 5. Setelah kita membahas tentang definisi Islam dan beberapa keterangan ulama yang mereka sampaikan terkait definisi Islam, ada Islam secara bahasa, kemudian Islam secara istilah dalam makna luas dan dalam makna sempit. Berikutnya, kita akan membahas rukun Islam yang ini disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebelum kita memberikan catatan, kita akan membaca terlebih dahulu hadisnya. Dan kepada akhuna Mas Ahmad wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rukun Islam yang 5. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wasawmi Ramadan. Islam dibangun atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 45. Catatan, mendahulukan lafaz haji sebelum puasa itulah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun mendahulukan puasa sebelum haji adalah salah satu dari 2 riwayat Imam Muslim. Nah, hadis tentang rukun Islam yang 5 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 tiang. Dalam riwayat yang lain, bunyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 da'aim. Da'aim artinya adalah tiang. Sehingga 5 rukun Islam di sini artinya adalah 5 tiang Islam. 5 rukun Islam. Kurang besar ya. Nah. 5 rukun Islam adalah 5 tiang Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun, maksudnya adalah 5 tiang. Berdasarkan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasir Al-Maruzi, salah satu muridnya Imam Ahmad, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsi da'aim." Bunya al-Islam ala khamsi Bunyal Islamu ala khamsi da'aim. Tal. Sehingga dalam riwayat ini dengan tegas menyebutkan Islam dibangun di atas 5 da'im. Da'im artinya da'im sama dengan tiang. Dari sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Kita akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi nama Fathul Bari itu ada banyak dan semuanya adalah Syarah Sahih Bukhari. Salah satunya Fathul Bari karya Ibn Rajab, dan ini lebih dulu dibandingkan Fathul Bari karya Ibn Hajar. Beliau mengatakan, wa idza kanat hadhihi da'imul bunyan wa arkanuhu fa baqiyatu khisalil islam ka baqiyatil bunyan. Lima rukun Islam itu ibarat tiang Islam, maka ajaran Islam yang lain itu sama dengan pelengkap bangunan yang lain. Karena seperti yang kita tahu bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada lima rukun Islam yang kita kenal. Terus bagaimana dengan posisi ajaran-ajaran Islam yang lain? Statusnya adalah sebagaimana pelengkap bangunan yang lain. Dalam bangunan kita ada pintu, ada jendela, ada tembok, ada langit-langit, dan ada perabotan yang ada di dalamnya. Semakin lengkap Islam seorang hamba, dalam arti dia menjalankan setiap yang wajib dalam Islam, dia mentaati setiap batasan dan aturan dalam Islam, dia mengikuti setiap aturan-aturan yang berlaku di sana, dan menjauhi larangan-larangannya, maka Islamnya akan semakin indah. Bangunan Islamnya akan semakin sempurna. Fabaqiyatu khisalil Islam kabaqiyatil bunyan. Maka ajaran Islam yang lain itu sebagaimana status dari pelengkap bangunan yang lainnya. Fa idza fuqida syai'un min baqiyatil khisalid dakhilati fi musammal islamil wajib naqasal bunyanu walam yasqut bi faqdihi. Apabila ada unsur bangunan yang hilang, ada unsur bangunan yang hilang yang bukan tiangnya, maka bangunan itu berkurang. Namun apa? Tidak sampai roboh. Kata beliau di sini, jika ajaran Islam yang wajib, ad-dakhilah fi musammal islamil wajib, jika ada ajaran yang merupakan bagian dari Islam yang itu wajib untuk dilakukan, faqada, dia hilang, tidak dilakukan oleh pelakunya, naqasal bunyan, berarti bangunan itu berkurang, walam yaskut bifaqdihi, tapi tidak sampai roboh. Sehingga bangunannya mungkin terlihatan lebih buruk. Ini pintunya mana? Enggak ada. Ini jendelanya mana? Tidak ada pula. Tidak ada atap. Tidak ada langit-langit. Ya, sehingga tikus kelihatan kalau tidak ada langit-langit. Ya. Wa amma hadhil khamsu fa idza zalat kulluha saqatal bunyan wa lam yathbut ba'da zawalihi. Namun jika lima tiang tadi tidak ada semuanya, maka saqatal bunyan, bangunan itu roboh total, sehingga tidak ada yang tertinggal ba'da zawalihi, setelah bangunan itu roboh. Artinya orang itu jadi apa? Keluar dari Islam. Wa kadzalika in zala minhar ruknul adzam. Demikian pula ketika yang roboh adalah rukun yang paling mulia, yaitu syahadatan. Wa zawaluhuma yakunu bil ityani bima yudaduhuma wa la yajtami'u ma'huma. Dan rukun syahadat, tiang syahadat ya, itu hilang jika rukun syahadat itu hilang jika ya, orangnya melakukan melakukan dua hal atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syahadat. Dalam arti tidak bisa bergabung, perbuatan itu tidak bisa digabungkan dengan syahadat. Contohnya apa? Perbuatan kesyirikan. Contoh yang lain, ya, perbuatan kekufuran, kemunafikan, dan seterusnya. Yang dia merupakan penghilang syahadat. Baik. Wallahu a'lam. Apakah ingkaru sunnah termasuk ataukah tidak? Karena dia berarti menghilangkan syahadat Muhammad utusan Allah. Karena ingkaru sunnah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Tapi dia punya prinsip hadis Nabi SAW yang boleh diterima itu hanya yang sesuai dengan Quran. Kalau yang tidak sesuai dengan Quran, ditolak dengan anggapan itu dhaif. Atau dengan anggapan itu terhapus dengan Al-Quran, menurut mereka. Tapi ini pemahaman yang jelas menyimpang dan salah. Baik. Sehingga di sini Al-Hafidh Ibnu Rajab menegaskan bahwa Satu, jika lima rukun hilang, maka Islam hilang. Dan ini ulama sepakat. Yang kedua, jika rukun utama, yaitu syahadat, ini hilang, jika rukun utama ini hilang, maka Islam juga hilang, Islamnya juga hilang. Dan hilangnya rukun syahadat adalah dia kan sudah bersyahadat, berarti kan tidak perlu mengulang. Baik, betul. Terus gimana hilangnya rukun syahadat? Hilangnya adalah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kalimat syahadat. Perbuatan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan semua bentuk turunannya. Baik. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana jika yang hilang adalah salah satu dari empat rukun selain syahadat? Apakah bangunan Islamnya jadi roboh gara-gara hilang salah satu dari empat rukun bangunan syahadat? Di sini akan dibahas satu persatu. Fakhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hal yazulul ismu, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hal yazulul ismu bi zawali wahidin minha. Apakah status nama Islam itu hilang dengan hilangnya salah satu dari rukun Islam? Salah satu. Mau syahadat, sholat, puasa maupun yang lainnya, hilang salah satu, hilang Islam. Karena digambarkan sebagaimana layaknya bangunan. Sehingga kalau kita buat gambar Islam itu seperti apa? Trapesium segi empat. Ya. Seperti trapesium segi empat. Masya Allah, saya mencoba gambar ini ya. Masya Allah ya. Seperti trapesium segi empat. Gini ya. Lalu di sini ada tiang tengah. Nah inilah tiang syahadat. Kemudian tiang ini menopang atap yang ada di sekitarnya. Ini berada di dalam ya. Yang ini berada di dalam. Ini juga berada di dalam. Insya Allah bisa dipahami ya. Gambarnya. Trapesium segi empat. Yang ini berada di dalam. Jika yang roboh adalah rukun tengah ini roboh. Nah, Maka ulama sepakat bangunan itu roboh. Nah sekarang kalau yang roboh kanan, kiri, belakang, tengah, belakang atau depan, salah satu dari empat rukun ini, apakah bangunan itu roboh? Ada sebagian ulama yang mengatakan pokoknya salah satu tiang ini roboh, ambruk itu bangunan. Artinya meninggalkan satu saja dari rukun Islam, baik bentuknya tidak zakat atau tidak haji atau tidak puasa, maka dia jadi kafir. Am yufarraq baina as-salati wa ghairiha fa yazulu bi tarki as-salati duna ghairiha am yahtassu zawalul islami bi tarki as-salati waz zakati khassatan wa fi dhalika ikhtilaf. Ataukah hanya untuk rukun salat saja, selain syahadat adalah salat saja, ataukah salat dan zakat? Ada khilaf di antara ulama. Sekarang kita akan rinci ya. Yang pertama adalah rukun salat. Rukun salat, mayoritas ahli hadis, pendapat mayoritas ahli hadis, meninggalkan sholat kafir. Tidak sholat sama dengan kafir. Dan ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuya. Dan bahkan kata Ishaq, ijma'an minhum. Ulama ahli hadis sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Bahkan di antara ahli hadis ada yang mengatakan, ahli hadis yang saya maksud adalah ahli hadis masa silam, para penulis hadis, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Imam Malik, Imam Bukhari, Imam, dan para ulama ahli hadis yang lain, yang mereka mengkodifikasikan hadis, termasuk Ishaq bin Rahuya. Hatta innahu ja'ala qawla man qal la yakfur bitarkihi hadhil arkan ma'al ikrari biha min aqwalil murji'ah. Bahkan sampai ada sebagian ulama ahli hadis yang mengatakan, siapa yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, maka dia murji'ah. Siapa yang punya pendapat orang yang tidak sholat tidak kafir, maka dia murji'ah. Wa kadzalika qala Sufyan ibnu Uyainah, al-murji'atu sammu tarkal fara'id dhanban bimanzilati rukubil maharim wa laysa sawa'an. Kata Sufyan ibnu Uyainah, murji'ah mengatakan bahwa meninggalkan kewajiban dalam Islam itu sebagaimana orang yang melakukan perbuatan yang haram, padahal aslinya tidak sama. Tayyib. Dan ini juga pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Beliau pernah ditanya tentang orang yang sholat itu wajib, tentang orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat. Pendapat Atok dan Nafi. Faqala, Atok dan Nafi mengatakan, huwa kafir. Keduanya adalah, orang ini adalah kafir. Faqala huwa kafir. Kata Atok dan Nafi, orang ini kafir. Tayyib. Sehingga mayoritas ahli hadis di sini yang dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Selanjutnya, kita beralih ke rukun berikutnya. Berikutnya adalah rukun setelah sholat apa? Zakat. Berikutnya adalah rukun zakat. Apakah orang yang meninggalkan zakat dia kafir? Apakah orang yang meninggalkan zakat dia kafir? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan man taraka zakata kafir, siapa yang meninggalkan zakat maka dia kafir. Dan jumhur mengatakan tidak sampai kafir. Sehingga pendapat di sini yang tentang zakat, mayoritas ulama, tidak zakat, tidak sampai kafir. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dengan dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan ancaman orang yang tidak mau bayar zakat, beliau mengatakan, maka orang ini nanti akan, ini kasus orang yang tidak mau bayar zakat, zakat apa ini? Zakat binatang ternak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan diinjak-injak oleh kambingnya, oleh sapinya, oleh ontanya, ya. Selama proses hisab. Hatta yura makanahu ailal jannah am ilan nar. Setelah selesai dia disiksa, dihukum oleh Allah, selanjutnya dia ditampakkan tempatnya. Apakah nanti ke surga ataukah ke neraka. Yang zahir dari ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat karena masih ada peluang untuk masuk surga, berarti menunjukkan dia tidak sampai kafir. Wallahu a'lam. Kemudian puasa dan haji, yang lebih tepat adalah tidak kafir. Puasa dan haji, meninggalkan puasa dan haji, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai kafir. Namun ada sebagian riwayat yang menyebutkan ancaman keras, ya. Sebagaimana keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampu haji sementara dia tidak haji, falyamut Yahudiyan aw Nasraniyan. Mati saja jadi Yahudi atau Nasrani. Tapi itu adalah ungkapan celaan yang sangat keras. Ibarat orang tua ketika saking marahnya kepada anaknya sampai dikatakan, yes, serasa mulai sisan. Rasa anggap aku jadi wong tuamu. Nah, padahal tidak sampai menghilangkan status nasab. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, intinya pembahasan semacam ini kita bisa memahami tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan perhatian bagi diri kita sendiri terutama, dan menilai jika ada orang lain yang punya kasus meninggalkan rukun-rukun Islam ini. Misalnya kita punya tetangga, dia enggak puasa. Dan memang enggak pernah puasa. Maka meskipun dia ketika hari raya ikut hadir sholat id, tapi pas Ramadan enggak mau puasa. Nanti kalau orang ini mati gimana? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan enggak usah disolati. Dia mati kafir. Meskipun jumhur mengatakan tidak sampai kafir. Ada juga orang yang dia enggak mau bayar zakat. Bahkan enggak ngerti sama sekali tentang syariat zakat. Sehingga dia enggak pernah kepikiran duitnya yang miliaran itu dizakati. Karena dia enggak ngerti. Cara zakat dia enggak ngerti. Dia bukan tipe orang yang melawan kegiatan donasi. Cuman dia tipe orang yang enggak mau mengenal syariat. Sehingga punya duit, enggak pernah mikir duitnya itu dizakati, enggak tahu kewajiban terhadap hartanya. Di Indonesia banyak yang enggak kayak gitu. Ya? Apa? Nyaduk nyempar ya. Jadi banyak orang yang kayak gitu. Enggak pernah kepikiran zakat itu apa. Alhamdulillah ya, belakangan ketika para asatidah mulai menyampaikan tentang fikih-fikih zakat, mereka jadi mulai tahu, oh kayak gini tuh zakat. Oh seperti ini zakat. Alhamdulillah ada yang mau memenuhi dan ada yang masih banyak yang enggak ngubris. Haji juga sama ya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang dia enggak mau haji. Nah, repot alasannya. Meskipun dia mampu. Oh, repot, capek nanti. Wah itu bahaya loh haji itu. Haji itu bahaya ya. Kok bisa Pak bahaya? Oh, itu orang manungso ngono kumpul dadi siji saling menularkan penyakit. Dan aneka alasan-alasan yang lainnya. Bahkan ada informasi yang saya dapatkan, salah satu pejabat besar di Indonesia, ya, kalau pejabat sih saya nggak ngomong kekayaannya ya, yang dia sudah usia sudah sangat tua, 70-an lebih, tapi belum haji. Dan wallahu a'lam apakah dia mau haji atau tidak. Wallahu a'lam, ini terkait bangunan Islam yang 5. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Catatan, dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tiang. Dan beliau sebutkan, syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Urutannya, haji itu nomor 4. Urutannya, haji nomor 4. Di catatan, mendahulukan lafaz haji sebelum puasa, itulah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun mendahulukan puasa sebelum haji adalah salah satu dari 2 riwayat Imam Muslim. Namun yang lebih kuat dari sisi riwayat adalah urutan haji baru puasa. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, waktu Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, ada orang yang protes. Ibnu Umar mengatakan, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadan. Lalu dikritik orang, wa shaumi ramadan wal haji. Puasa dulu baru haji. Jawab Ibnu Umar, la hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, seperti ini yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haji wa shaumi ramadan. Haji kemudian puasa Ramadan. Sebutkan 5 rukun Islam. Syahadat, salat, syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Yang kita hafal kan? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya. Haji bila mampu. Ya. Syahadat, salat, puasa. Jadi puasa taruh nomor 3. Itu versi Indonesia ya. Syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Ini versi Indonesia. Sekarang kita urutkan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Syahadat, salat, zakat, haji bagi yang mampu, puasa. Nah, ya semuanya bagi yang mampu. Semua bagi yang mampu ya. Sholat, ada yang nggak mampu sholat? Eh? Mati ya, nggak mampu sholatnya. Atau orang gila. Nah. Baik. Puasa bagi yang mampu. Zakat juga bagi yang mampu. Sehingga tambahan bagi yang mampu ini boleh ada, boleh tidak ada. Ayo. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembahasan tentang rukun Islam yang 5. Kemudian ada sebagian orang yang memasukkan jihad. Kenapa jihad enggak masuk rukun Islam? Kenapa jihad tidak dimasukkan dalam rukun Islam? Karena ada yang memasukkan jihad. Jawabannya, ada sebagian yang menghendaki wal jihad, dan itu terjadi di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kok jihad enggak masuk? Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, al jihadu hasanun, jihad itu memang baik, tapi bukan termasuk bagian dari rukun Islam, sehingga tidak ada jihad dalam rukun Islam. Lalu kenapa tidak ada jihad? Jadi ulama membandingkan antara jihad dengan haji. Kenapa haji masuk rukun Islam sedangkan jihad tidak? Alasannya ini. Satu, haji bisa dilakukan oleh siapapun. Sedangkan jihad hanya yang berkemampuan, dan itu sifatnya lebih terbatas. Laki-laki yang masih sehat, terus apa lagi? Sudah baligh, ya. Kalau belum baligh dia nggak wajib jihad, dan seterusnya. Kalau haji, perempuan bisa wajib, ya. Laki-laki yang sakit wajib nggak? Selama dia masih mampu, wajib. Kemudian anak kecil boleh haji. Sehingga cakupan haji lebih apa? Lebih luas. Yang kedua, syiar haji itu tahunan. Sedangkan jihad apa? Kalau jihad hanya ketika dibutuhkan. Hanya jika dibutuhkan. Maka syiar haji tahun ini ada, besok lagi ada, dan seterusnya. Dan tidak boleh ada satu tahun, meskipun itu pernah terjadi, ya. Tidak boleh ada satu tahun yang dia kosong dari haji. Kecuali jika kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan haji. Nah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan beralih ke definisi iman. Silakan. Definisi iman. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan di anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Baik. Iman ada makna bahasa, ada makna istilah. Makna bahasa iman yang paling umum dijadikan sebagai makna bahasa itu kan berarti apa kata sinonim dari iman. Yang paling umum adalah tasdik. Artinya membenarkan. Yang paling umum adalah ini. Ya meskipun persamaan iman dengan tasdik itu dikritik oleh sebagian ulama. Kalau iman itu dimaknai tasdik secara bahasa, nanti ada banyak kata yang gak cocok. Jadi kalau misalnya ada orang bicara, ya, lalu kita mengatakan, kamu benar. Itu bahasa Arabnya, sodakta. Kamu benar, sodakta. Sodakta. Kita ditanya orang, coba sebutkan 5 rukun Islam. Lalu kita bisa jawab. Maka kita kasih respon, sodakta. Kamu benar. Dan itu tidak bisa dipakai kata iman. Coba, di mana letak kota Mekah? Nah, kita jawab, di Saudi. Aman tubika. Aku beriman kepadamu. Nah, misalnya. Sehingga membenarkan dengan mengimani secara sinonim itu berbeda. Anda benar. Itu bahasa Arabnya sodakta. Anda benar. Nah itu kan beda dengan saya beriman kepada Anda. Kan beda, ya. Maka beriman dengan membenarkan ini dua hal yang berbeda. Tayyib. Namun karena ini makna bahasa, maka intinya adalah cari kata yang lebih mendekati dari sisi kekuatan sinonim. Nah, dari sekian kata itu yang paling mendekati adalah tasdik, membenarkan. Kemudian secara istilah, iman itu tidak sebatas membenarkan. Iman itu adalah membenarkan plus. Membenarkan plus-plus. Sehingga mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beriman enggak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beriman. Apa makna mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak hanya sebatas membenarkan. Makna mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Baik. Apakah Bapak Ibu mengakui kalau Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga? Mengakui. Apakah Bapak Ibu beriman kepada Abu Bakar? Beriman enggak? Hah? Saya beriman kepada Abu Bakar, beriman kepada Umar. Beriman atau tidak? Tidak, kenapa? Ya? Tidak masuk rukun iman. Apakah kita beriman bahwa nanti akan ada telaga haud Nabi SAW? Nanti akan ada jembatan sirat. Apakah kita mengimani jin? Ya? Ada. Hah? Nah, terus apa makna iman di sini? Yang ini boleh kita imani, yang ini tidak boleh kita imani. Beriman kepada Abu Bakar, beriman kepada Umar, beriman kepada para sahabat yang lain. Ya. Kalau dimaknai secara bahasa, mungkin kita bisa membenarkan. Saya meyakini Abu Bakar itu ada. Dan dia sahabat terbaik dijamin masuk surga. Saya yakin itu. Nah. Dan sebenarnya kalimat itu adalah turunan dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang ngasih jaminan. Dan beliau yang menjadikan Abu Bakar sebagai teman dekatnya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kita mengimani adanya jin sebagai turunan dari iman kepada apa? Al-Qur'an. Alkitab, karena Qur'an bercerita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Qur'an juga menyampaikan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Kita mengimani dajjal. Loh, kok bisa mengimani dajjal? Karena itu turunan dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengabarkan ma min nabiyyin illa وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ بِالْأَعْوَرِ الْكَذَّبِ. Gak ada satupun Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dengan keberadaan Al-A'war Al-Kadzab. Pendusta yang buta sebelah. Yaitu si Dajjal. Dan bentuk-bentuk iman yang lainnya yang sebenarnya itu adalah turunan dari 6 rukun iman. Makanya 6 rukun iman kepada Allah hari akhir, kepada Allah dan para malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, para nabi, hari akhir, dan qada dan qadar, itu semuanya punya banyak turunan. Baik. Makanya iman itu membenarkan plus. Membenarkan plus-plus. Yang kemudian didefinisikan oleh para ulama, unsurnya ada 3. Unsur iman ada 3. Apa? Keyakinan, hati. Yang kedua, ucapan, lisan. Yang ketiga, amal, perbuatan. Unsur iman itu ada 3, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal, perbuatan. Orang Nasrani, mereka kalau ditanya, kamu percaya enggak kalau Muhammad itu ada? Enggak, saya enggak percaya. Itu tokoh fiktif. Enggak pernah ada dalam sejarah. Mungkin ada orang yang jawab kayak gitu, tapi 1-2. Tidak semua orang Nasrani. Kebanyakan orang Nasrani percaya. Muhammad itu ada fisiknya. Ada manusia namanya Muhammad di masa silam. Bagian dari tokoh sejarah. Bahkan, siapa? Yang menulis kitab 100 tokoh terkemuka, Michael Hart. Ya. Dia menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dia agamanya apa itu? Gak punya agama ya? Gak punya agama. Tapi dia mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan sifat-sifatnya. Cuman dari sisi pendekatan sejarah. Sehingga dia tidak bicara dari iman. Tapi bicara dari analisis sejarah. Apakah Michael Hart seperti ini beriman? Tidak. Baik, sehingga dia mengakui keberadaan sosok Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengakui status beliau sebagai Nabi dan Rasul. Iblis percaya enggak dengan adanya Allah? Percaya. Apakah iblis percaya kalau Allah mengatur alam semesta? Percaya. Tapi iblis tidak beriman kepada Allah. Ya. Makanya, iman itu tidak semata keyakinan hati, tapi juga ada unsur yang lain yang harus dilengkapi dalam iman. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Nah, dan ini merupakan ijma para ulama. Sebagaimana dinyatakan di sini, وَقَالَ الْأَوْزَعِي kata الْأَوْزَعِي كَانَ مَنْ مَضَى مِمَّنْ سَلَفَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْأَمَلِ وَحَكَ غَيْرُ وَحِدٍ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Kata Al-Auza'i, orang-orang di masa silam, mereka tidak pernah memisahkan antara iman dengan amal. Dan banyak sekali di antara para ulama salaf di kalangan Ahlussunnah yang menegaskan hal ini. Wa mimman haka dzalika an ahli sunnati wal jamaah, dan di antara yang menegaskan bahwa iman itu harus ada tiga unsur ini adalah Fudail bin Iyad, Waqi' ibn Jarrah, dan mereka mengatakan inilah akidah Ahlussunnah. Baik. Dan konsekuensi berat ketika orang tidak meyakini ini ya. Karena nanti jadinya muncul pelanggaran yang besar. Ya. Seperti misalnya, masyarakat kita kan punya prinsip begini. Jadi wong Islam ki ya, sing penting apa? Eling. Eling tur ora oling. Eling apa? Ya. Kudu yakin nek pangeran ki ono. Terus gelem ngucapne kalimat syahadat. Rampung. Engko nek mati di ya, mati ya dikubur ya. Mati ditahlilke. Insyaallah mlebu surga. Nah, itu anggapan orang karena menurut mereka iman itu tidak harus ada amal perbuatan. Makanya orang-orang yang punya keyakinan kayak gini, orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, gak sholat, gak puasa. Yang penting itu luhuring budi. Budi luhur. Apik karo wong, dan seterusnya. Sehingga dia sama sekali tidak pernah memikirkan kalau dia itu sebenarnya punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia pikirkan, yang penting saya baik sama orang. Dan itu karena dia menganggap bahwa iman itu hanya sebatas keyakinan hati dan ucapan lisan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian ada orang yang salah dalam definisi iman. Yang salah dalam definisi iman. Pertama, iman itu sama dengan ma'rifah. Iman adalah ma'rifah. Ini definisi iman menurut Jahmiyah. Dan kelompok ini sudah dikafirkan oleh para ulama. Iman itu ma'rifah. Sebatas mengenal. Pokoknya, nek awakmu yakin eling Allah ada, Allah ada, selesai. Kamu mukmin. Meskipun tidak mengucapkan kalimat syahadat, meskipun dia enggak sholat, dan sama sekali tidak punya keyakinan yang lain, selain itu, maka dia mukmin. Ini keyakinan siapa? Jahmiyah. Yang kedua, ada yang mengatakan iman itu adalah ucapan lisan. Sebatas mengucapkan lisan, maka dia sudah dianggap beriman. Yang ketiga, iman itu ucapan lisan dan keyakinan batin. Sedangkan amal perbuatan bukan bagian dari iman. Ini murji'ah. Iman yang hanya sebatas ucapan lisan, ini pernah disampaikan oleh sebagian kelompok kalamiyah seperti Mu'tazilah dan beberapa kelompok menyimpang yang lainnya alul kalam. Pokoknya yang penting orang itu sudah mengucapkan, atau saya tuliskan aja alul kalam ya. Alul kalam artinya ahli filsafat. Yang penting pokoknya orang itu sudah syahadat, serampung ya. Nanti kalau mati, dikubur. Dan di sini ada kelompok murji'ah yang dia memisahkan antara iman dengan amal, sehingga iman menurut mereka hanyalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Dan semua ini adalah murji'ah. Murji'ah yang paling parah itu murji'ahnya Jahmiyah. Murji'ah yang kedua adalah murji'ahnya Ahlul Kalam. Murji'ah yang ketiga adalah murji'ahnya sebagian Ahlus Sunnah, tapi dia punya keyakinan terpengaruh dengan keyakinan murji'ah dalam masalah definisi iman. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah membahas tentang definisi iman. Dan sebagai tambahan, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'ati rahman wa yankusu bita'ati asyaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Sehingga orang ketika berbuat maksiat, imannya berkurang. Sebaliknya ketika dia berbuat taat, imannya bertambah. Semakin banyak ketaatan, maka semakin banyak pula pertambahan iman. Karena itulah para sahabat mereka menyebut kegiatan belajar bersama, kajian, itu bagian dari ngecas iman. Seperti yang pernah dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Beliau mengajak orang untuk kajian. Dan beliau mengatakan, hayya nu'minu sa'atan. Mari kita beriman sesaat. Maksudnya adalah, mari kita ngecas iman. Dengan cara belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, apakah puasa yang sering ditinggal di masa muda yang belum terbayar wajib diqadha? Apakah puasa yang dulu secara sengaja ditinggalkan di masa muda wajib diqadha? Kalau mengqadha puasa, berarti ini sama dengan melaksanakan puasa di luar waktu. Dan menjalankan ibadah di luar waktu tidak diterima. Ngopo dhisik ra poso? Males. Saiki aku arep poso. Percuma, Ramadannya sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ini kan puasa Ramadan 10 tahun yang lalu, kamu kerjakan sekarang. Ya enggak berlaku. Kecuali kalau punya uzur. Kalau punya uzur diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh syariat. Kalau enggak punya uzur, berarti dia menunda pelaksanaan ibadah yang sudah 10 tahun yang lalu mau dilakukan di zaman sekarang. Ya percuma saja, waktunya sudah habis. Wong tugas dulu kok dikumpulkan sekarang. Maka tidak apa? Tidak berlaku, tidak sah. Sehingga tidak perlu diqadha. Wah, alhamdulillah nek ngono, enggak perlu ngono. Bukan ya. Anda punya kewajiban untuk bertobat dan perbanyak puasa sunnah. Semoga puasa sunnah ini bisa menggantikan kekurangan-kekurangan dari puasa wajib. Karena metode hisab yang dilakukan untuk manusia adalah seperti itu. Yang wajib dulu dicek. Jika sempurna, maka dia dikasih pahala sempurna. Jika kurang, maka kekurangannya ditambal dengan apa? Yang sunnah. Allah perintahkan kepada malaikat, unduru hallahu min tatawu. Coba perhatikan, dia punya yang sunnah enggak? Kalau punya yang sunnah, maka yang sunnah tadi digunakan untuk nambali yang wajib. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, saya termasuk orang yang suka meminta diskon saat membeli barang. Apakah yang demikian termasuk orang yang suka meminta-minta? Menawar bukan hal yang dilarang. Ada salah satu ulama Ahlul Bait di zaman tabi'in, kalau tidak salah. Bukan orang Syiah ya. Salah satu tokoh dan beliau Ahlul Bait di zaman tabi'in. Beliau itu kalau menawar, Masya Allah, satu dirham saja itu dipertahankan. Mong dinyang, ibaratnya mong apa, mong satak, ya. Dinyang apa, cuman kecil ditawar dia. Akhirnya orang di sampingnya kaget. Masya Allah, Syekh, Anda ini kan orang yang kalau beramal itu enggak perhitungan, dermawan. Lah ini untuk urusan sekian sen aja ditawar. Lalu beliau mengatakan, ini kan urusan kepandaian saya dalam berdagang. Kalau itu urusan lain ketika saya beramal. Sehingga masalah tawar-menawar itu sah-sah saja. Urwa al-Bariki, salah seorang sahabat Nabi SAW yang punya kepandaian dalam apa? Berdagang. Beliau pintar nawar. Sehingga uang satu dinar cukup dipakai untuk beli dua ekor kambing. Ya. Terus yang satu dijual satu dinar. Untung 100%. Hanya dengan ya berdagang sebentar. Karena beliau pintar nawar. Sehingga menawar barang itu tidak dilarang. Karena itu semuanya kembali kepada kerelaan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. Tapi jangan dipermainkan ya. Ya, pinter nih Pak, 10 ribu mas. Kalau 1.000 gimana? Nah, itu tambah kaplok. Nah, boleh ya. Yang seperti ini enggak boleh. Nah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, dari penjelasan para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Mohon dijelaskan dalilnya Ustaz. Dalil tentang ikhlas adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka'i anisyirki bi man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling enggak butuh disekutukan. Siapa yang melakukan satu amal dan dia menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, aku tinggalkan dia dan amalnya. Aku tinggalkan amalnya dan sekutunya. Kemudian dalil tentang mutaba'ah. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah petunjuk yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Dan jangan kau ikuti pemimpin-pemimpin yang lain. Maksudnya adalah wali-wali kamu, orang yang kamu muliakan, yang dia tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau sanjungan kamu, pemimpin kamu adalah orang yang sejalan dengan petunjuk Allah, ya silahkan diikuti, karena ini bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Dan Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada ketetapan dari kami, maka dia tertolak. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya Ustadz. Saya bekerja di salah satu biro iklan yang klien utamanya adalah perusahaan rokok dan juga bank riba. Juga di perusahaan kami ada praktek doa bersama yang diwajibkan, yang diikuti oleh semua karyawan baik muslim maupun non-muslim. Juga ada perayaan ulang tahun bagi setiap karyawan. Mohon nasihatnya, apakah saya tetap di situ atau segera meninggalkannya? Nah, ada banyak daftar pelanggaran yang tadi Anda sebutkan, yang itu sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk dijadikan sebagai alasan bahwa Anda harus titik-titik di siapa ini. Anda harus mencari tempat kerja yang lain. Karena di unit usaha advertising seperti ini, sementara kliennya dominan klien yang bermasalah, berarti turut menyemarakkan orang untuk ngerokok, turut menyemarakkan orang untuk, apa tadi, termasuk bank ya, melakukan transaksi yang terlaknat, dosa besar, dan Anda ikut terlibat di situ ya, ya tentu saja nanti kecipratan dosanya. Nah, daripada bekerja sambil kecipratan dosa, belum lagi ditambah dengan dosa-dosa yang lain, disebabkan karena suasana kerja yang sangat tidak Islami, maka kami sarankan silahkan untuk mencari peluang kerja di tempat yang lain. Nah, pertanyaan terakhir, jika saya sedang menabung untuk berangkat haji dua orang bersama istri saya dan misalnya sudah terkumpul, apakah saya mendahulukan daftar haji yang kemudian berangkatnya adalah sekian puluh tahun lagi, atau saya menabung untuk berangkat umroh terlebih dahulu? Untuk saat ini yang mampu kita lakukan adalah mendaftar untuk membeli apa ini, porsi haji ya, yang nilainya kurang lebih 25 juta. Jadi targetkan sampai di situ. Nah, setelah Anda sudah dapat porsi haji, berarti Anda sudah menunaikan kewajiban untuk berhaji secara normal sesuai dengan prosedur di negara kita. Nah, masalah nanti tertunda, tapi ini kan tertunda sampai kalau di Jogja 20 tahun. Di Jakarta wallahu a'lam ya. Mungkin bisa lebih panjang. Terus gimana? Ya, kalaupun sampai tertunda, itu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dulu sebelum hadirnya talangan haji dari bank, haji itu hari ini daftar, tahun depan berangkat, gitu Pak ya. Hari ini daftar, tahun depan berangkat. Sehingga nggak sampai tertunda sekian puluh tahun dan seterusnya. Akhirnya begitu banyak bank yang menyediakan produk talangan haji, ya, jutaan orang yang belum mampu ngambil utang-utang yang nggak beres itu, terus dipakai untuk daftar haji. Akhirnya antriannya jadi panjang. Maka yang mampu mereka tertahan, tetap harus di belakang. Sesuai dengan urutan. Sehingga kalau kita sudah melakukan seperti ini, berarti itulah upaya yang mampu untuk kita lakukan ya sampai di situ. Selanjutnya, karena ini masih panjang, sambil Anda menabung untuk nanti pelunasan atau untuk umroh atau untuk yang lainnya, silahkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.